بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمعلول على العلة والمسبب على السبب وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع موضع وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قال المؤلف رحمه الله وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشر وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال على الأعمال الله سبحانه وتعالى mentertibkan, jadi mengaitkan keterjadian kebaikan di dunia dan akhirat dan kejadian atau mendapatkan keburukan dunia dan akhirat dalam kitab Allah Ta'ala. Kedua hal tersebut, baik husulul khairat atau husulul syurur, itu dikaitkan dengan al-a'mal, dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan. Ini hal yang masyhur sekali. Jadi kebaikan dunia dan akhirat dan keburukan dunia ataupun akhirat itu tidak terjadi lepas begitu saja, melainkan diikat dengan amalan-amalan. Dan pengikatan itu dengan beragam konteks. Maksudnya dengan beragam konteks kata, beragam model uslub, dengan frase-frase beragam. Bisa dengan tartibal jazai ala syart, bisa dengan tartibal ma'luli ala illah, bisa dengan tartibal musabbabi ala sabab, bisa dengan mengurutkan ganjaran atas syarat tertentu, bisa dengan mengurutkan ma'lul, yaitu yang dialasankan dengan alasan, bisa dengan mengurutkan al-musabbab terhadap sebabnya, al-musabbib penyebab terhadap sebabnya, kemudian apa yang disebabkan. وَهَذَا فِي الْقُرْآنِ يَزِيدُ عَلَىٰ أَلْفِ مَوْضِعِ. Hal ini dalam Al-Quran lebih dari 1000 tempat dalam Al-Quran. Nah, kita akan membahas insyaAllah beberapa uslub dan metodologi kalamullah subhanahu wa ta'ala dalam menggambarkan keterkaitan antara kebaikan dunia akhirat atau keburukan dunia akhirat dengan amalan. Hal ini tentu semua agar seseorang atau seorang muslim betul-betul meyakini bahwasanya tiada yang sia-sia dari kehidupan dunia ini jika dia beramal saleh. Dan Allah juga tidak akan melupakan apa-apa yang menjadi amalan buruk di dunia dan di dunia ini sehingga berefek di hari kemudian. Fadhal, kita mulai fataratan. Wa qala al-musannif rahimahullah فتارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له كقوله فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سورة الأعراف الآية. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. سورة الزخرف. وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. سورة المائدة. وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الأحزاب. وهذا كثير جدا. طيب أحسنت. فتارة قال المؤلف رحمه الله فتارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب. Di sini ada tiga istilah yang perlu kita pahami baik-baik. Pertama, al-hukmul kauni. Kedua, al-amr asy-syar'i. Dan yang ketiga, al-wasf al-munasib. Al-hukm al-kauni dan al-amr asy-syar'i. Ya. Hukum kauni ini dia bukan hukum yang syar'i, melainkan apa-apa dari keterjadian. Apa-apa dari keterjadian di alam semesta ini masuk ke dalam hukum kauni. Adapun hukum syar'i itu berbeda lagi, karena itu ditentukan dalam syariat. Adapun keterjadian apapun di bumi ini atau di langit itu masuk ke dalam hukum kauni. Jadi al-hukum al-kauni itu adalah keterjadian, segala keterjadian yang Allah takdirkan untuk semesta ini. Dan juga ada al-amr asy-syar'i, yaitu perintah syariat. Perintah syariat. Perintah yang bersifat syar'i, maka dia berbeda dengan hukum kauni. Atau bisa juga al-amr asy-syar'i, baik perintah syar'i atau perkara syar'i. Yaitu apa-apa yang berkaitan dengan syariat, maka dia adalah al-amr asy-syar'i. Nah, al-hukum al-kauni ini bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk. Seseorang membangkang itu masuk ke dalam hukum kauni, dan dia berarti melanggar amr syar'i. Ya, seseorang ketika melakukan hal yang membuat Allah murka, maka dia masuk ke dalam hukum kauni. Dan dia melanggar amr syar'i. Jadi hukum kauni itu pasti terjadi kalau sudah Allah takdirkan. Adapun kalau misalnya amr syar'i atau hukum syar'i, maka harus dilakukan. Afwan, maka kadang dilakukan, kadang dilanggar oleh orang. Adapun al-wasf al-munasib, yaitu karakter yang selaras. Ya, jadi al-wasf al-munasib sebagaimana kemarin kita mempelajari di dalam kitab dari kitab Iqtida' As-Siratul Mustaqim. Yaitu sifat yang kadang-kadang menjadi penyebab akan balasan hal tertentu atau hukum tertentu. Misalnya qatilul musyrikin, perangilah orang-orang musyrikin. Allahumma shalli wa sallim. Qatilul musyrikin, bunuhlah atau perangilah orang-orang musyrikin. Maka di sini wasaf munasib adalah asyirk. Wasaf munasib adalah asyirk. Baik, kita jadi wasaf munasib di sini adalah karakter yang munasib untuk hal tersebut. Kita coba baca di sini. Qaulihi ta'ala falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka ketika mereka atau, itu sombong, sombong berpaling dari terhadap segala yang dilarang terhadap mereka. Jadi mereka dengan sombongnya menganggap larangan-larangan itu sesuatu yang tidak perlu dihiraukan. Maka qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan terhadap mereka, jadilah kalian qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Ini ada sebab musabab juga di sini. Tapi hukum kauniyah, yaitu al-jaza ala al-hukum al-kauni wal-amr syar'i ala al-wasf al-munasib. Al-wasf al-munasib di sini adalah utu, yaitu sifat sombongnya mereka. Dan hukum kauni yang terjadi adalah terjadi kesombongan tersebut. Ya. Atau bisa juga hukum kauni ini perubahan mereka menjadi kera yang hina itu. Itu hukum kauni. Kenapa? Karena mereka telah melanggar amr syar'i. Dan utu di sini adalah wasf munasib. Jadi utu ini rata-rata adalah makna atau sifat yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu atau menjadi penyebab terbitnya hukum tertentu. Kayak tadi waqatil musyrikin, maka syirik ini menjadi wasaf munasib lil qital. Yaitu sifat yang cocok untuk diperangi karena adanya sifat tersebut. Ketika sifat itu hilang, maka hukum tidak terjadi. Hukum tidak terselenggarakan untuk itu. Kemudian wa qawlihi falamma asafuna intaqamna minhum. Maka ketika mereka asafuna, yaitu membuat kami murka, asaf membuat murka, asafuna intaqamna minhum, maka kami hukum mereka. Wasaf munasib di sini yang menjadi penyebab adanya hukum kauni. Sebenarnya hukum kauni semuanya. Hukum kauni itu segala keterjadian, baik itu isaf maupun intiqamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka membuat Allah marah, membuat marah ini adalah sifat. Sifat yang munasib. Sifat munasib lil jaza, sifat yang relevan untuk mendapatkan balasan, yaitu sifat isaf balasannya adalah intiqam. Wa qawlihi wasariq wasariqatu faqta'u aydahuma jazaa'an bima kasaba nakala. As-sariq wasariqah. Kita tarik di sini wasf munasib, yaitu sariqah, pencurian. Karena pencurian itu ada, Karena sifat pencurian itu ada. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangan mereka. Begitu. Paham ya? Jadi wasaf munasif ini diambil dari kata yang memiliki ishtiqaq dan asal derivasi katanya. Kalau tadi atau dari kata utu, asaf dari kata isaf, as-sariq, as-sariqah dari kata sariqah. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman dengan di sini ayat yang agak panjang, innal muslimina wal muslimat, wasaf munasifnya Islam, wal mu'minina wal mu'minat, wasaf munasifnya iman, wal qanitina wal qanitat, wasaf munasifnya qunut, was-sadiqina was-sadiqat sidq, was-sabirina was-sabirat sabr, wal-khashi'ina wal-khashi'at khushu', wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat tasadduq atau sadaqah, was-sa'imina was-sa'imat shaum, wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat hifdhul furuj. Disini hifdh disini spesifik, lebih terkait pada hifdhul furuj. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, yaitu الذِّكِرْ الْكَثِيرِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Maka Allah Ta'ala di sini, lihat, ada banyak awsaf munas al-munasibah. Banyak sekali. Dan kemudian dengan adanya karakter-karakter tersebut, maka terjadilah al-jaza'. Terbitlah al-jaza, yaitu i'dadullahi lahum maghfirah, dan juga ajr azim. Begitu, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan juga ganjaran yang besar. Itu wasaf munasib. Wa hadza kathirun jiddan. Ini sangat banyak. Fadl. Ya, fadl. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Wa qawlu wa taratan يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم, سورة الأنفال الآية. وقوله تعالى فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, سورة التوبة. وقوله تعالى وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ ما أن غدقا, سورة الجن ونظائر. طيب, وقال المؤلف رحمه الله وتارة يرتب عليه بصيغة الشرط والجزاء. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitkan ganjaran kebaikan atau keburukan dunia akhirat dengan amalan dengan uslub adanya syarat dan al-jaza. Adanya syarat, syarat terjadinya sesuatu kemudian ada ganjarannya setelah itu. Faqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan di sini berarti dia syaratnya apa? In tattaqullah. Itulah syaratnya itu. Ketika kalimat tersebut kalimat atau jumlah syartiyah, maka ada komponen apa? Fi'il syarat. Ada tu syarat juga seperti in, dan juga ada amal syarat untuk fi'ilnya, yaitu majzum biasanya, dan juga ada jawab syarat. Sebenarnya yang kita pelajari ini fi'il syartin dan jawab syartinnya. Fi'il syarat, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah. Maka ini fi'il yang memang disyaratkan harus terjadi. Kalau terjadi, maka terjadilah ini. Maka ya ja'al lakum furqana. Kalau misalnya bertakwa kepada Allah, menunaikan syarat takwa ini, maka al-jazanya adalah apa? Allah jadikan untuk kalian furqan. Yaitu furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan yang hak dan batil. Dan itu sangat dibutuhkan. Berarti orang kalau misalnya kita lihat ada orang dan banyak da'i, dari sebagian da'i itu bersubhat. Bahkan tidak menawarkan apapun kecuali syubhat dan penyimpangan. Ada da'i seperti itu. Ya, baik dari kalangan jemaah tabligh, dari kalangan asy'ariyah atau sebagian dari kalangan asy'ariyah, apalagi asy'ariyah yang muta'assib, atau da'i-da'i hizbiyah, da'i-da'i politik, atau bahkan sebagian dari da'i yang juga menisbatkan pada salaf, bukan tidak mungkin untuk menawarkan syubhat, tetapi rate-nya sedikit. Yang salafiyin, alhamdulillah, Allah Ta'ala semoga menjaga kaum muslimin. Di sini kita pelajari furqan, yaitu membedakan antara hak dan batil. Itu tidak semua insan Allah berikan kepada mereka hal tersebut. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa diluaskan dalam masalah hak, sehingga dia menerima kebenaran, tidak menerima kesesatan. Dan dia menawarkan kebenaran dan tidak menjulurkan kesesatan. Penyebab asasi dari ketidakmampuan sebagian da'i untuk membersihkan diri dari syubhat dan membersihkan basahan lisan mereka dari syubhat adalah takwa. Jadi da'i-da'i yang mengisi kajian dengan syubhat demi syubhat, memerangi dakwah sunnah, maka sebab asasi mereka adalah ketidaktakwaan. Entah itu ketidaktakwaan ketika menuntut ilmu atau di amal-amal lain seperti ritual-ritual syirik. Kita akan temukan tidak satupun dari da'i-da'i yang sebenarnya dukun. Uskun namanya, Ustadz Bukun. Yang seperti ini, antum kalau bisa dakwahkan tauhid mereka, mereka marah. Mereka enggak bisa membedakan hak dan batil. Kalbu mereka sudah teracuni dengan kesyirikan dan terdistorsikan dengan syubhat. Ya, maka kalau misalnya orang-orang pada bertanya, gimana caranya belajar supaya pintar? Semua orang bilang kayak gitu. Kenapa enggak bilang gimana cara belajar yang benar supaya benar? Semua track-track atau kajian-kajian umumnya, terutama yang tidak salafi, membahas tentang menuntut ilmu, takwanya itu yang kadang kurang ditekankan. Mempelajari adabut ta'lim wal muta'allim, adab guru, ada adab murid terhadap guru sering ditekankan. Tapi seberapa penekanan terhadap Allah Ta'ala, adab makhluk, adab murid terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Sebagian dari kalangan sangat mengagungkan masalah adab terhadap guru. Sampai sebagian dari mereka bersikap hulu terhadap gurunya. Tetapi porsi mengingatkan thullabul ilm akan ketakwaan itu harus lebih banyak lagi dibandingkan adab terhadap guru. Ya, tentu ini bukan meremehkan adab terhadap guru, bukan, tetapi kita itu kan tujuan menuntut ilmu ini untuk selamat dunia akhirat. Dan yang menyelamatkan wallahi bukan guru, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru hanya wasilah dan adab penunjangnya, penunjang ilmu. Tetapi ghayah itu harus terus dipupuk. Tujuan menuntut ilmu ini apa? Ya, kita kalau ingin mendapatkan kemampuan dari Allah Ta'ala untuk bisa membedakan al-haq dan batil secara fitrah, maka in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Taqwa. Loh, ketakwaan cakupannya luas. Mengamalkan ilmu ya taqwa. Menerangkan yang hak walaupun pahit itu takwa. Sedangkan enggak menerangkan yang hak, malah justru mendistorsikan yang hak menjadi kebatilan karena khawatir tidak diundang lagi, ini riya. Ini cari pandangan manusia. Ini syirik bahkan. Ini tidak disadari. Sehingga yang seperti ini di berbagai konteks tampak, sangat tampak. Efek ketidaktakwaannya berupa apa? Berupa tidak mencerminkan orang yang memiliki furqan, memiliki pembedaan antara hak dan batil. Kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, balasan berikutnya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah taala akan meleburkan dosa-dosa kalian kalau bertakwa. Wa yaghfir lakum, dan Allah subhanahu wa taala akan apa? Mampuni kalian. Jadi tiga sekaligus banyak kalau misalnya bertakwa. Wa qawlihi ta'ala, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Kalau misalnya mereka taubat, kemudian menunaikan solat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah ikhwanukum fid din. Syaratnya apa? Tiga perbuatan. Taubat, iqamatus shalah, dan itauz zakah. Jazanya? Ikhwanukum fid din. Mendapatkan ukhuwah fid din. Wa qawlihi ta'ala, wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Sini surat Al-Jin. Lau, ya, tapi sebelumnya ada an. Dan ini menunjukkan adanya syarat. Seandainya mereka istiqamah, istiqamah lurus, ala tariq, di atas tariq, jadi istiqamah di atas jalan Islam. Nah, di sini menjadi hujah untuk ahli tarekat. Kita harus di atas tarekat. Karena tarekat itu istilah syar'i ada dalam Al-Quran, tariqah. Ya. Tariqah yang dimaksud di sini adalah tariqah Islamiyah. Bukan tariqah bidi'iyah atau syirkiyah. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas tariqah, yaitu jalan Islam, la'asqainahum ma'an ghadaqa. Niscaya asqainahum, kami akan mencurahkan, mengucurkan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang sangat, yang ghadaqa, yaitu cukup. Ada di sini kiasan terhadap ayat ini bahwasanya istiqamah di atas ketaatan itu akan melancarkan rezeki antum. Dan itu sahih. Kecuali bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi istiqamah ala tariqah itu akan mendapatkan hal yang sangat paling dan paling dibutuhkan, yaitu air. Dan air ini yang paling kita butuhkan. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwasannya manusia tidak makan dua hari itu lebih baik dibandingkan tidak minum satu hari. Artinya air ini sangat vital. Dan tubuh kita sangat-sangat memerlukan air. Oleh karena itu kalau kita habis olahraga keringetan keluar, kita minum air. Karena memang tubuh kita memerlukan air, karena udah banyak air yang keluar. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ayat tadi. Fadhal. Wa qala al-musannif rahimahullah, wa taratan ya'ti bila mita'lil ka qawlihi liyadabbaru آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Surah As-Sad. La. Surah Sad. Surah Sad. Wa qawlihi ta'ala litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Surah Al-Baqarah. Baik, qal wa tawratan ya'ti bila min ta'lil. Kadang-kadang masalah jaza misalnya itu, ayat itu datang dengan lam at-ta'lil, yaitu lam yang menunjukkan ta'lil, penyebutan alasan. Al-Qur'an ini ditunjuk di Al-Qur'an ini diturunkan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu diturunkannya Al-Qur'an ini tujuannya adalah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ya, itu sebabnya Al-Qur'an diturunkan. Jadi bukan kesia-siaan. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal itu mereka mengingat dan berihtida dengan Al-Qur'an, mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an. Wa qawlihi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat menengah. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Tujuannya menjadi syuhada. Ya, yaitu syuhada di sini maksudnya apa? Saksi, bukan syuhada mati syahid. Saksi atas manusia dan rasul atas kalian sebagai saksi juga. Jadi umat Muhammadiyah ini umat yang luar biasa. Di akhir nanti, hari akhir nanti, umat Muhammadiyah yang paling banyak dan yang paling bersaksi akan kebenaran nabi-nabi sebelumnya. Baik. Lanjut. Wataratan. Wa qawluhu wataratan ya'ti biadati kai allati lita'lil. Ka qawlihi ta'ala kai la yakuna dulatan bainal awliya'i. Kita, Surah Al-Hasyr. Kita lanjut aja, ini ayat-ayat banyak sekali. Ya, kita enggak bahas satu per satu, tapi antum baca aja dulu, fadhol. Wa taratan yati bi ba'is sababiyah ka qawlihi ta'ala dzalika bima qaddamat aydikum. Surah Al-Imran al-ayah. Wa qawlihi bima kuntum ta'malun. Surah Al-Maidah al-ayah. Wa qawlihi bima kanu yaksibun. Surah Al-An'am al-ayah. Wa qawlihi dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Surah Al-Imran al-ayah. Dan di sini kita bisa mendapatkan faedah bahwasanya harful jar yang disebut ba, secara nahu dia harful jar, namun secara usul al-fiqh dia bisa menunjukkan tentang sababiyah. Dan juga dalam ilmu lughah hal itu masyhur, ba bisa dimaksudkan dengannya ba sababiyah. Dan betapa banyak di Al-Qur'an huruf jar ba ini bermakna sababiyah, bukan bermakna istishab atau ma'iyah, tapi bermakna as-sababiyah, penyebab. Seperti dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Ya, bahwasanya kehancuran-kehancuran itu, akan kerusakan itu atau azab tersebut itu dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Ya, ini banyak sekali. Juga di surat Al-Imran lainnya, di ayat lainnya di surat Al-Imran, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Juga di surat Al-Baqarah seperti ini ada. Mereka kufur, ini hal tersebut dengan sebab mereka kufur pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam Al-Qur'an itu sangat banyak musabbib dengan sebab. Ya, sebab musabbab. Tafadhal. Qul. Wa qala wa taratan ya'ti bil maf'uli li ajlihi dhahiran aw mahdhufa كقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى سورة البقرة الآية وكقوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين سورة الأعراف الآية وقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا سورة الأنعام الآية أي كراهة أن تقولوا طيب Di sini ada juga ikhwan maf'ul li ajlih baik itu zahir atau mahdzuf maf'ul li ajlih. Jadi dalam urusan hutang kita disyariatkan untuk menghadirkan saksi. Ya. Menghadirkan saksi. Dua pria. Ya. Namun kalau misalnya tidak ada farajul wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada maka hadirkan saksi satu pria dengan dua perempuan yang kalian ridhoi itu sebagai saksi-saksi. Kenapa? Nah, ketika ada pertanyaan kenapa maka jawabannya maf'ul li ajlih. Antadhilla ihdahuma wa tudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ini kalimatnya. Maf'ul li ajli itu tujuannya adalah objek tersebut diadakan demi hal tadi, untuk hal tadi, yaitu agar bisa terjadi persaksian ya laki-laki dan dua perempuan menyaksikan, menjadi saksi atas hutangnya seseorang. Supaya ketika salah satu dari perempuan, kenapa dua perempuan? Supaya salah satu dari perempuan tersebut mungkin lupa atau lalai فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَ الْأُخْرَى maka satu lagi bisa mengingatkan. Ini maf'ul li ajlih. Ya. Gitu. Tujuan disyaratkan laki-laki satu, perempuan dua, karena perempuan ini kadang-kadang bisa lupa dia. Ya. Yang satunya bakal ngingetin. Taib. Kemudian maka qawlihi ta'ala أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّ عَنْ هَذَا غَافِلِ ya. Di... Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu, supaya kalian antakulu, agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, kami dulu lalai akan hal ini. Jadi hal-hal kayak gini, antakulu, antadilla, itu biasanya malah konteksnya negatif. Maksudnya negatif di sini, an la takulu. An la tadilla ihdahuma. An la takulu. Seperti itu. Kemudian juga di surah Al-An'am, أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. على كل حال ini semua adalah maf'ul li ajlih dengan adanya hadzf. Ya. Ala kulli hal dilanjutkan aja. Wataratan wa qawluhu wataratan yati bi fa'is sababiyyati ka qawlihi fakadzabuhu fa'aqruha fadamdama 'alayhim rabbuhum bidham بهم فسواها سورة الشمس الآية وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية سورة الحاقة الآية الحاقة الحاقة الآية وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين Surah Al-Mu'minun Al-Ayah wa nadha'irih. Tapi sini fa sababiyah. Begitu juga dengan fa. Ba sababiyah ada, fa sababiyah ada. Fa ini memang menunjukkan urutan. Tapi urutan yang sebelumnya menjadi sebab untuk setelah fa. Ya, misalnya fa kadzabuhu yaitu mereka kaumnya Nabi Syuaib kadzabuhu. kaumnya Nabi Saleh, ya. Ya. Mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Fa'aqruha, karena mereka mendustakan Nabi Saleh, akhirnya mereka pun membunuh unta tersebut. Padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ini lihat di sini di ayat Asy-Syams ayat 14, fakadzabu. Ada fa kemudian. Fa sababiyah. Maka karena kadzabuhu fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Fa damdama. Fa sababiyah. Kemudian bidzambihim ba sababiyah. Fasawwaha. Fa sababiyah. Maka setelah Allah hancurkan, Allah ratakan itu mereka. Ya semua fa sababiyah. Wa qawlihi fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Mereka mendustakan dua nabi tersebut. Fakanu minal muhlakin. Maka mereka pun menjadi orang-orang yang hancur. Maka sebabnya apa? Sebabnya kadzabuhuma. Ya, contoh lain misalnya, ana melihat antum, maka ana mengantuk. Gimana? Ana menatap antum, maka ana mengantuk. Gimana, Rob? Fa apa itu? Sababiyah. Fa ngantukiyah atau apa? Fa sababiyah. Fa sababiyah. Sebabnya apa? Ngelihat antum. Akibatnya apa? Ngantuk. Begitu. Ana ngelihat wajah antum, maka ana mual. Mualnya itu sebabnya apa? Melihat wajah. Ini yang disebut fa sebab. Ini contoh dari kita dan ini contoh yang sebenarnya enggak enak juga ya. Baik, lanjut istamir. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Wa qawluhu wa taratan ya'ti bi adati lamma adalatu 'ala al-jazai ka qawlihi falamma adalati adalati bi adati lamma adallati ala aljazai ka qawlihi falamma asafuna taqanna minhum surah az-zukhruf al-ayah wa nadha'ir wa taratan yati bi in wa ma amilat fihi ka qawlihi innahum kanu yusari'una fil khayrat surah al-anbiya al-ayah wa qawlihi fi diddi haulai innahum kanu qawma sawin fa adraqnahum ajma'in surah al-anbiya al-ayah hakikat di sini inna wa ma amilat fi inna. Ya kan? Ayat-ayat ini menunjukkan innahum kanu yusari'una fil khairat. Idzan khattat ba'i. Yes. Inna, bukan in. Bukan inhum, tapi ini innahum. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Dengan adanya ta'kid dan ma'mul dari ta'kid tersebut menunjukkan sebab kenapa mereka masuk surga. Ya. Juga sebaliknya, dhidnya. Innahum kanu qauman sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Ya, jadi dengan penyebutan ta'kid inna dan ma'mulnya itu menggambarkan sebab dari suatu hal. Ya, baik. Istamir. Wataratan. Wataratan ya'ti biadati laula ad-dalati 'ala irtibati ma qablaha bima ba'daha ka qawlihi falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun surah as-saffat al-ayah wa taratan yati bilau ad-dalati 'ala syart ka qawli walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum surah An-Nisa al-ayah. Taib itu tadi semua adalah penyebutan secara rinci beberapa siyal dan uslub yang menunjukkan adanya jaza al-a'mal. Ya, sedikit kita kemudian dua paragraf kita khatamkan. ya sebagai pembacaan semata. Insyaallah yang tadi contoh-contohnya itu pelengkap saja untuk rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih dalam tentang usul fikih dan semisal itu. Ya, tapi ada dawa pada hakikatnya bukan pelajaran detail tentang usul fikih. Baik, istana. Wa qala al-musannif rahimahullah wa bil jumlati فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. Wait, sebentar. Bal tertibu ahkamid dunya wal akhirah wa masalih. Coba sebentar ana baca lagi. Mungkin antum benar tadi, coba kita baca lagi. Wabil jumlah fal Qur'anu min awwalihi ila akhirih. Al-Qur'an dari awalnya, Fatihahnya sampai ke An-Nas, sarih, sangat gamblang dalam tertib, menunjukkan tertibul jazaa'. Dalam masalah tertibul jaza, yaitu pengurutan balasan bil khair wa syar, baik balasan itu khair atau syar, wal ahkam al kauniyati wal amriyati al asbab. Jadi ada al jaza dan ada ahkam, jaza ganjaran dan hukum-hukum kauniyah atau amriyah. Ini semua diurutkan dengan adanya sebab. Ganjaran, tidak ada ganjaran tanpa sebab. Dan hukum kauniyah terjadi harus ada sebab. Gempa, bencana dan seterusnya pasti ada sebab. Enggak ada begitu saja kebetulan terjadi. Bal tartibu ahkamid dunya wal akhirati wa masalihihima. Wa masalihihima wa mafasilihima ala asbabi wal a'mal. Lakan pengurutan hukum duniawi dan ukhrawi dan kemaslahatan dunia akhirat, kerusakan dunia atau akhirat, itu tartibnya alal asbabi wal a'mal. Juga pengurutannya dengan adanya sebab dan amalan. Enggak mungkin mendapatkan maslahat dunia akhirat tanpa ada sebab, tanpa ada amalan. Enggak mungkin seseorang bisa rusak dunia dan akhiratnya tanpa ada sebab, tanpa ada amalan. Pasti ada sebabnya, pasti ada amalan yang membuat dia seperti itu. Makanya kata sebagian ulama, idza ra'aita rajulan ya'sillah, kalau kamu melihat seorang pria bermaksiat kepada Allah, fa'alam anna laha akhwat, maka ketahuilah bahwa maksiat tersebut memiliki akhwat. Ngerti maksudnya akhwat? Maksiat tersebut memiliki akhwat. Maksiat-maksiat yang lain. Memiliki saudari-saudari, maksiat-maksiat lain sebelumnya. Jadi kalau seseorang diperlihatkan oleh Allah terang-terangan dia bermaksiat, orang yang bermaksiat terang-terangan menunjukkan orang ini suka bermaksiat. Gitu. Mungkin berbeda dengan orang yang bermaksiat dengan ada rasa takut kepada Allah dan malu kepada manusia dan dia maksiat diam-diam. Ya. Ini mungkin dia ibtidaiyah, yaitu baru memulai maksiat. Tapi orang kalau udah bermaksiat terang-terangan dan dia enggak peduli dengan itu menunjukkan maksiat tersebut sudah punya akhwat. Entah berapa akhwat, khalas. Begitu. Ibarat lainnya. Enggak, ini contoh aja. Seseorang ketika dia biasa bicara seperti anjrit dan semisalnya. Itu menunjukkan dia juga punya kebiasaan bicara kotor lainnya. Yakin deh. Ya, paham gak maksudnya? Sekarang kan banyak orang ngomong kayak gitu. Anjrit, anjir dan sebagainya. Kaget. Anjir. Gitu kan ya. Dan lainnya banyak lah pokoknya. Hatta sebagian dari rekan pengajian. Ya. Ngaji hijrah. Ya. Ketika di kajian yang hijrah itu harus kajian ramai. Tapi pas keluar ngomongnya masih gua-gua lolo jir jerit dan seterusnya. Bahkan mungkin kalau udah keceplosan versi kasar mungkin ngomong anjing mungkin dia. Kalau udah marahnya. Nah yang seperti ini enggak mungkin seseorang biasa berucap seperti enggak mungkin seseorang berucap keluar kalimat seperti itu kecuali dia biasa ngomong kayak gitu dan juga ada kalimat kotor lain yang dia pendam. Yang selama ini kadang-kadang keluar, kadang-kadang di konteks tertentu. Maka maksudnya itu kalau terang-terangan punya akhwat. Ya, maaf bukan punya akhwat, perempuan. Maksudnya di sini punya saudara, punya kembarannya di konteks lain. Dan sebaliknya juga kata salaf. Kalau kamu melihat seorang berbuat ihsan, terang-terangan maksudnya berbuat ihsan dan antum melihat itu baik, ya maksudnya orang itu bukan riya dan seterusnya. Maka menunjukkan kebaikan itu dia punya akhwat. Dia udah biasa buat kebaikan. Tapi orang yang memang benar-benar. Adapun kalau misalnya YouTuber dia menjadikan orang fakir sebagai konten dan bagi-bagi ini dan itu semua cari duit. Itu tidak kita katakan khairat. Itu khair bagi orang yang terperdaya. Tapi itu adalah talbisat dan juga gurur. Tahu enggak gurur? Ketertipuan. Ya. Baik, kemudian dilanjutkan waman faqiha. Wa qawluhu wa man faqiha hadhihi al-mas'alata wa ta'ammalaha haqqa ta'ammuli intafa biha ghayat an-naf. Wa man ya'innya diperbagus. Ya, dengar bacaannya. وَمَنْ فَقِهَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَتَأَمَّلَهَا حَقَّ التَّأَمُّلِ إِنْتَفَعَ بِهَا غَايَةَ النَّفَعِ وَمَنْ فَقِهَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَتَأَمَّلَهَا حَقَّ التَّأَمُّلِ إِنْتَفَعَ بِهَا غَايَةَ النَّفَعِ معينnya kurang, nanti belajar lagi di rumah. وَمَنْ يَتَّكِلُ عَلَى الْقَدَرِ جَهْلًا مِنْهُ وعجزا وتفريطا واضاعه فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. طيب احسن. Orang yang memahami masalah seperti ini, sebab musababnya ya. Dan ta'ammalaha, dia merenunginya baik-baik, haqqat ta'ammul. Maka intafa' biha ghayatan nafa', maka dia akan mengambil manfaat dengan setinggi-tinggi pengambilan manfaat. Dan orang yang berilmu itu orang yang bisa menggapai hikmah dari keterjadian apapun. Kita lihat sebagian dari orang ketika mereka tidak laris dagangannya, maka mereka kemudian mencari kambing hitam. Ada yang titik kambing hitamnya itu berupa apa? Dagangan saya enggak laris karena ada santet nih kayak ini. Gitu. Hatta walaupun itu benar, tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah pada takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhtiar. Atau mencari kambing hitam lainnya, orang-orang udah mulai sombong sekarang sama saya. Apa urusan? Atau yang ketiga, lagi krisis moneter. Atau yang keempat, alasan apa lagi? Pasti orang-orang pada iri sama dengan saya karena enak, makanya mereka enggak mau beli. Lo justru kalau enak yang bakal dibeli sama orang. Atau alasan-alasan lainnya yang semua itu ada mungkin benar secara duniawi, tapi secara dini alasan itu tidak harus kita kemudian jadikan sebagai dasar kehidupan kita. Maka di sini orang yang berilmu dia akan mengambil hikmahnya. Itu dari apa? Dari pertama ini semua taqaddar Allahumma syafa'ala. Dan ketika itu adalah keburukan, dia melihat ayat-ayat bahwasanya balasan keburukan adalah keburukan. Berarti dia sepertinya telah melakukan maksiat. Maka dia introspeksi diri dengan tidak larisnya dagangan. Jangan-jangan ada maksiat pada diri saya sehingga Allah Ta'ala tidak melancarkan rezeki saya. Karena maksiat memang membuat rezeki itu mandek. Sebaliknya istighfar itu membuat rezeki itu lancar insyaAllah. Nah begitu. Jadi orang yang bertaamul dan merenungi baik-baik, dia bakal mendapatkan faedah yang tidak didapat kebanyakan orang. Dan orang akan terheran-heran dan terdahsyatkan ketika dia bilang, qadar Allah, saya dagangannya belum laris, mungkin karena Allah Ta'ala menguji saya dengan ini, dan mungkin karena sebelumnya saya telah bermaksiat kepada Allah, banyak salah saya sama Allah. Orang akan, ini orang soleh di baroni gitu. Kan rata-rata orang ketika dagangan gak laris kan, orang pada kemana sih nih, belagu-belagu amat, apalagi pada miskin kali ya, gitu. Begitu. Tapi coba kalau kita pikirkan bahwasanya larisnya dagangan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak larisnya dagangan itu juga Allah yang takdirkan. Dan yang menggerakkan hati orang-orang untuk memesan dagangan kita itu bukanlah kita wallahi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara mungkin pengiklanan dan seterusnya. Tapi Allah lah yang menggerakkan. Jadi ada sebab dan musabab, dan semua itu adalah Allah yang menentukan sebab dan musababnya. Jadi ta'amul dalam masalah ini adalah pendewasaan. Pendewasaan betul-betul. Wa man yattakil 'alal qadari jahlan minhu wa 'ajzan wa tafriqan wa idha'atan fayakunu tawakkuluhu 'ajzan wa 'ajzuhu tawakkula. Maka siapa orang yang semata-mata menyandarkan perkara pada takdir karena jahil akan takdir itu sendiri. Jadi orang yang menyerah akan takdir begitu saja, dia berarti jahil akan takdir. Kok bisa? Kenapa begitu? Bukankah kita harus bertawakal pada Allah? Betul. Tetapi kalau menyerah pada keadaan dan tidak mau bangkit, itu seperti orang yang tidak percaya bahwasanya Allah Ta'ala maha mampu untuk mentakdirkan yang lebih baik buat dia. Itu makanya disebut jahl. Kebodohan akan takdir. Karena dia mengira takdir, ya udah gitu-gitu aja sampai saya mati juga kayak gini. Ya, dia bisa berubah dengan izin Allah Ta'ala. Dan itu juga ajzan, dia menyerah pada takdir karena jahilnya akan takdir dan karena tidak mampunya dia. Dan juga karena tafriyut. Yaitu sikap dia meremehkan atau tidak mau beranjak, idha'ah penyanyian, fayakunu tawakkuluhu ajizan wa ajizuhu tawakkula. Maka jadilah tawakalnya dia adalah ketidakmampuan, dan ketidakmampuan adalah tawakalnya dia. Kalimat Masya Allah. Ada enggak orang yang tawakalnya dia enggak ngapa-ngapain, dan enggak ngapa-ngapainnya dia adalah bentuk tawakalnya dia? Itu seperti sebagian jemaah tabligh yang mereka bilang, istri kamu mau dikasih makan apa sama anak kamu nih? Kamu khuruj 40 hari. Udah, saya tawakal sama Allah. Sementara dia gak pernah berusaha untuk mengubah takdir dengan cara ikhtiar. Dan takdir ini diubah, udah fix dalam lauh mahfuz, Allah takdirkan. Tapi dia berupaya untuk memperbaiki nasibnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhtiar. Maksudnya mengubah takdir di sini bukan mengubah takdir yang ada di lauh mahfuz, tapi takdir hariannya sehingga dia menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau kita kemudian berputus asa dan menyerah pada takdir, maka kita enggak perlu kerja. Antum bahkan enggak perlu belajar. Karena udahlah, saya ditakdirkan bodoh, saya ditakdirkan manusia enggak tahu apa. Kenapa antum waktu masih balita belajar baca huruf? Bukankah ditakdirkan antum ketika itu enggak bisa baca huruf? Anak bayi saja ikhtiar untuk belajar. Maka kenapa orang dewasa udah kenal agama, kenal jamaah tabligh, kemudian malah justru tidak mau ikhtiar? Dan bahkan menyusahkan orang tuanya dan mertuanya, dan menyusahkan istri dan anak. Demi yang apa mereka sebut sebagai khuruj atau dakwah. Tapi kemudian ada pula yang apa? Tapi kita udah didanai oleh foundation tertentu atau donatur tertentu. Karena sebagian dari mereka punya donatur memang. Dibekali dalam 40 harian itu banyak hal, uang dan seterusnya. Maka kita katakan, tetap hal seperti ini tidak ada mulianya. Seseorang kalau betul-betul dia seorang laki-laki yang memiliki anak istri, bekerjalah. Carilah uang, carilah nafkah. Jangan bergantung pada donatur dan pemberian. Mungkin dia memiliki usaha atau jasa yang membuat dirinya terhormat dengan itu. Ya seperti itu. Jangan kemudian gampang nanti ada donatur. Akhirnya lama-lama tawakal sama donatur. Donatur mati, dia juga mati mungkin. Ya. Seperti itu ikhwan, ya. Jadi jangan sampai tawakulnya